Ada Ramayana, ada Kompak, juga ada SNP Indonesia, ada Mike Pro Shooting, Devi Aldiva, Gu Palapa. Selamat siang semuanya. Oh, Sudah. Yang sudah.